قال المؤلف رحمه الله تعالى أصل باب المبتدا والخبر مرفوعان berdiri bapak Al-Mubtada wal-Khobaru marfu'an. Mubtada dan khobar, keduanya marfu. Keduanya marfu. Ini dua bab yang dijadikan satu karena selalu berpasangan. Ada mubtada, ada khobar. Mubtada dan khobar, keduanya marfu. Ka Allahu Rabbuna Muhammadun Nabiyuna. Seperti Allah Rabb kami, Muhammad adalah an-nabi kami. Iya. Belajar berdiri saja, alhamdulillah. Karena ngantuk tadi. Mubtada adalah dari kata contoh ini Allah, khabarnya adalah Rabbuna, dua-duanya marfu. Muhammadun itu mubtada, Nabiyuna adalah khabar, dua-duanya marfu. Ini pembahasan sangat mudah sekali kalau mubtada karena memang iya, pembahasan marfu'at ini paling tambah sedikit dari kitab yang sebelumnya. Syarah. Al-mubtada huwal ismul mujarradi anil amilil lafdiyah. Anil awamilil lafdiyati lil isnadi. Masya Allah. Mubtada adalah isim yang kosong dari penyakit yang terlafadzkan. Iya kan? Mubtada adalah isim yang kosong dari penyakit yang terlafadzkan. Kan tidak ada penyakitnya di awal. Kapan tidak ada penyakit yang terlafadzkan, maka namanya apa? Mubtada. Lilisna, tujuannya adalah untuk penyandaran. Karena ya, mubtada khobar itu adalah jumlah isnadiyah namanya. Bukan idofiyah. Bukan juga jumlah apa? Murakab masjid. Tapi fungsinya adalah lilisna, untuk menyandarkan. Ketika antum katakan Zaidun qaimun, berarti disandarkan qaimun kepada siapa? Berdiri Yusuf. Alhamdulillah. Jadi disandarkan khobar kepada apa? Mubtada. Makanya dia itu lil isna, untuk penyandaran fungsinya. Untuk apa? Penyandaran. Fal ismu belum terangkan. Fal ismu jins yashmalu sharih. Ini isim kata jenis mencakup yang sharih, jelas. Sebagai mubtada. Ka Zaid binah. Seperti Zaid dalam contoh. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Iya. Ini kan jelas ini. Zaidun adalah sebagai siapa? Mubtada. Ini namanya sharih. Wal muawwal. Ada juga yang ditakwil ke sharih. Artinya tidak jelas. Tidak jelas. Kemudian apa? Ditakwil menjadi apa? Jelas. Ya, ditakwil menjadi jelas. Paham gak ini? Ini namanya mu'awwal. Ditakwil, diubah dari yang tidak jelas menjadi mubtada menjadi apa? Jelas. Kita lihat contoh. Finah dalam contoh. Wa antasumu. Fi qawli ta'ala. Wa antasumu. Khairul laku. Khairul mubtada. Khairun khobar. Afwan. Khairun khobar. Mana mubtadanya? Antasumu. Ini jelas enggak sebagai mubtada ini? Endah. Tapi bisa ditakwil ke jelas. Karena an bersama fi'il bisa ditakwil ke mana? Ke masdar. Iya kan? Sama antasumu ini sama dengan kita katakan. Siamukum. Ya, takwil saja. Soma ya sumu kan dua masdarnya. Bisa soum, bisa siam. Bisa juga ada siamukum khairul lakum. Paham? Atau saumukum khairul lakum. Dari mana kum? Dari domir yang sini. Anta, anta sumu. Ya kan? Kalau jadi fa'il seperti itu. Kalau jadi maf'ul, mudhofun ilai, kum. Ya kan? Bersambung dengan isim. Fa'innahu mubtada. Sungguhnya ini dia adalah mubtada. Itu anta sumu. Mukhbar anhu bi khair, dikabarkan dengannya tentangnya dengan khair, yaitu khair adalah khabarnya. Wa kharaja selesai. Wa kharaja bil mujarrad. keluar dengan kata al-mujarrad, tadi kan dia isim, sekarang al-mujarrad. Kosong dari hamil, keluar dengan kata al-mujarrad, nahu Zaid bi. Contoh Zaid pada kana Zaidun aliman. Ini Zaidun mubtada atau bukan? Paham pertanyaannya? Bukan. Kenapa? Karena tidak kosong dari amin walaupun dia marfu. Ya, fa innahu lam yujarrad, lam yatajarrad, sesungguhnya dia tidak kosong anil awamil lafdiyah, dari amil-amil yang terlafadzkan. Wa nahudzalika qauluka fil adadi. Semisal dengan itu ucapan antum dalam bilangan, ketika antum hitung, antum bilangkan wahidun, itnani, salasatum, semuanya baca marfu. Sebagai apa itu? Paham pertanyaannya? Sebagai apa itu? Katanya, fa innaha tajarradat, lakin la isnada fiha. Tadi kan belum bilang apa? Harus dia kosong dari penyakit, terus apa? Nah, isna. Sekarang, bagaimana ini bilangan? Wahid, itnan, salata. Apakah dia bisa menjadi mubtada? Kata beliau, fa innaha wa in tajarradat, sesungguhnya dia walaupun kosong dari penyakit maksudnya, lakin la isnada fiha, akan tetapi kan tidak ada penyandaran padanya. Hah? Tidak ada apa? Penyandaran padanya, tidak ada sama sekali. Wa dakhala tahta qaulina lil isnad, masuk di bawah ucapan kami untuk isnad, maka nal mubtada mustan musnadan ilaih ma ba'dah, apa yang mubtada disandarkan kepadanya, apa yang setelahnya? Disandarkan kepadanya, apa yang setelahnya? Contoh, nah, Zaidun qaimun. Lihat, qaimun disandarkan kepada siapa? Kan qaimun setelah Zaid. Ini qaimun disandarkan kepada siapa? Zaid. Paham gak ini? Wa makana al-mubtada musnadan ila ma ba'dah. Masya Allah, mencakup pula apa yang mubtada itu disandarkan kepada apa yang setelahnya. Kalau tadi setelahnya disandarkan kepadanya, kalau ini dia sendiri disandarkan kepada apa? Setelahnya. Contoh apa? Aku imun az-Zaidani. Berarti yang kata apa? Aku imun az-Zaidani. Apa irobnya kau imun? Paham ini? Apa irobnya kau imun? Mubtada. Jelas ini. Kenapa boleh dia nakiro? Ada musawiknya. Apa musawiknya ini? Diawali oleh apa? Istifham. Paham ini mubtada? Sekarang, az-Zaidani apa itu? Az-Zaidani. Hah? Fa'il. Sadda masadda al-khobat. Ini namanya yang di mutamima dibilang mubtada lahu marfu. Kan ada dua. Ada mubtada lahu khobat, ada mubtada lahu marfu. Ini mubtada lahu marfu. Mubtada tidak punya khobar, tapi punya marfu. Sekarang, ini kan qaimun mubtada. Dia disandarkan sebelumnya atau setelahnya? Paham ya? Dia disandarkan kepada setelahnya. Karena qaimun Zaidain, apakah dua Zaid berdiri? Berarti berdiri disandarkan pada siapa? Zaid. Disandarkan kepada setelahnya. Pokoknya yang penting isnad. Mau disandarkan kepada sebelumnya, paham? Setelahnya disandarkan kepada sebelumnya, atau sebelumnya disandarkan kepada setelahnya. Jelas ini? Sama saja, yang penting tujuannya adalah dia isnad. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wal khobar huwal musnadul ladhi tatimmu bihi ma'al mubtada'i fa'idatun. Masya Allah. Khobar adalah musnad yang disandarkan, alladhi yang tatimmu bihi ma'al mubtada'i fa'idatun. Kita terjemahkan dulu fa'idah, karena dia fa'il. Dia adalah yang disandarkan, yang fa'idah tatimmu, sempurna dengannya bersama mubtada'. Fa'idah sempurna dengannya bersama apa? Mubtada'. Ketika antum bilang begini, Zaidun maridun, Zaidun qa'imun. Ketika antum bilang saja Zaidun, sempurna enggak faedahnya? Paham enggak ini? Enggak sempurna. Ada khobar baru apa? Sempurna. Ketika antum bilang Zaidun qa'imun, baru sempurna. Dengan apa sempurnanya? Dengan apa sempurna? Dengan khobar. Paham enggak ini? dengan khobar. Iya. Fa kharaja bi qawli, maka keluar dari ucapanku al-musnad al-fa'il. Finah pada contoh aqaimun az-zaidani. Fa innahu wa in tammat bihi ma'al mubtada'il fa'idah. Sesungguhnya dia itu Zaidan ini, walaupun sempurna bersamanya mubtada faedah, lakinahu musnad ilai. Akan tetapi kan dia disandarkan kepadanya. Khobar harus apa? Musnad. Dia yang disandarkan, bukan disandarkan kepadanya. Paham ini? Paham ini? Kan gini. Jadi dalam susunan mubtada khobar itu ada yang disandarkan dan ada yang bersandar. Paham? Ya. Mubtada. Ya. Itu sama saja. Apakah dia musnad? Ya. Apakah dia apa? Musnad. Atau musnad ilaih. Tidak ada masalah. Paham? Musnad atau apa? Musnad ilai. Contoh mubtada musnad yang tadi, aqaimun az-zaidan. Paham? Contoh ini yang musnad, aqaimun az-zaidan. Ini contoh aqaimun az-zaidan. Mana mubtada? Mana mubtada? Qaim. Ini musnad atau musnad ilai? Dia disandarkan atau disandarkan kepadanya? Hah? Musnad. Dia yang disandarkan kepada sini, Zaidan. Paham kan? Mubtada itu. Musnad. Bisa juga dia musnad ilai. Ini yang umum. Contoh musnad ilai berupa mubtada, antum bilang Zaidun. Zaidun ko imun. Zaidun ko imun. Ini Zaidun. Musnad atau musnad ilai? Hah? Disandarkan kepadanya kata qaim. Berarti dia musnad ilai. Bisa dua. Sementara al-khobar, kalau dia sebagai khobar, harus hanya musnad. Harus apa? Musnad. Dia yang disandarkan, bukan disandarkan kepadanya. Paham gak ini? Misalnya, andum ini. Zaidun qaimun. Mana mubtada? Mana mubtada? Khobar. Qaim. Ini qaim. Musnad atau musnad ilai? Musnad, karena dia hanya disandarkan kepada Zaid. Paham gak ini? Bukan disandarkan kepadanya. Paham? Musnad ilai. Paham? Artinya ketika dia hanya musnad, berarti keluar yang musnad ilai. Ini. Keluarlah yang ini tadi. Berarti ini bukan khobar az-zaidani. Kenapa? Karena disandarkan kepadanya. Dia harus hanya disandarkan. Paham ini? Jelas ini? Yang berdiri? Paham ini? Alhamdulillah, berjuang. Sudah paham atau belum ini? Ini penjelasan kita jelaskan di mutamimah. Karena harus kita paham apa itu musnad, ilai. Jadi kalau dia mubtada, bisa musnad, ilai. Paham gak ini? Kapan musnad ilai? Kapan musnad saja? Mubtada. Tempatnya. Kalau mubtada lahu khobar, ini musnad ilai. Kalau mubtada lahu marfu, ini musnad. Paham gak ini? Ahmad. Apa? Bisa diulang. Jadi begini Ahmad. Susunan mubtada khobar itu adalah susunan yang dinamakan dengan musnad satu dan musnad ilaih. Musnad artinya disandarkan. Kalau musnad ilaih disandarkan kepadanya. Paham? Kalau di tempo Ahmad begini. Kalau ini yang bersandar namanya apa? Musnad. Paham? Kalau ini tiangnya namanya apa? Hah? Musnad ilai. Paham antum? Ahmad. Coba lihat ini Ahmad. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Paham? Berarti qa'imun ini musnad. Kenapa? Kenapa dia musnad? Karena qa'imun ini yang bersandar kepada siapa? Zaid. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti di sini qa'im. Paham, Ahmad? Zaidun apa, Ahmad? Musnad ilai. Di sini dia. Zaid. Paham? Paham ini? Lagi, ini. Aqaimun az-Zaidani. Aqaimun az-Zaidani. Mana mubtada ini? Mana mubtada? Qaimun. Paham? Qaim ini musnad atau musnad ilai? Gitu lah. Dua Zaid berdiri. Berarti berdiri disandarkan kepada Zaid. Paham? Berarti yang bersandar siapa? Qaim. Berarti di sini Qaim. Di sini juga apa? Qaim. Paham kan? Padahal dia mubtada. Tadi ini khobar. Ini khobar. Zaid adalah mubtada. Paham kan? Tapi sekarang Qaimun dia di mana letaknya? Di sini kan? Tapi untuk saat ini dia di mana? Dia jadi apa? Mubtada. Sekarang tadi dia jadi khobar. Sekarang jadi mubtada. Paham? Artinya apa yang antum bisa paham di situ? Hah? Berarti itu mubtada bisa jadi musnad ilai seperti Zaid. Bisa jadi apa? Musnad seperti apa? Ini aku imun. Paham? Paham, Ahmad? Yakin ini. Mana Mubar? Mubar! Paham! Paham! Alhamdulillah. Paham kan? Tapi kalau khobat harus apa? Harus apa? Musnad. Dia tidak boleh jadi musnad ilai. Paham? Lihat ini. Zaidun qaimun. Mana khobar? Hah? Qaim. Dia jadi apa di sini? Musnad. Aqaimun az-Zaidani. Az-Zaidani bisa enggak jadi khobar? Hah? Kenapa? Karena dia enggak bisa ditulis di sini. Di musnad. Dia hanya bisa di mana? Musnad ilai. Kan begitu. Sekarang ini mubtada disandarkan kepada khobar, bisa enggak? Enggak bisa. Itu makanya ini bukan khobar, tapi ini apa? Fa'il. Jelas, Ahmad? Jelas? Atau belum? Belum? Hah? Selesai. Jadi yang musnad saja. Kalau khobar, tapi kalau mubtada bisa jadi musnad, bisa jadi apa? Musnad ilai. Itu bedanya antara mubtada dan khobar. Kata beliau rahimallahu taala, wal khabar huwa al musnad alladhi tatimmu bihi ma'al mubtada faida fa kharaja bi qawlina al musnad al fa'il binah fa'il pada contoh aqaimun az-zaidani fa innahu wa in tamat bihi ma'al mubtada faida, sungguhnya dia walaupun sempurna bersama mubtada faida lakinnahu musnad ilaihi la musnad. Iya kan? Akan tetapi kan dia apa? Musnad ilai, karena kata qaimun disandarkan kepada az-Zaidah. Paham? Musnad ilai, bukan apa? Bukan musnad. Paham ucapan ini? Paham ucapan ini? Siapa yang belum paham ini? Kita ndak lanjut ini. Kan ini ilmu baru ini di sini. Penjelasan musnad ilai. Siapa yang belum paham? Pare-pare. Paham? Masa? Yakin? Ismail, paham Ismail? Iya, oke Ismail. Yang pura-pura, hah? Jauhnya itu antum datang dari Buton. Dari mana antum? Buton. Sudah ini? Kalau paham kita lanjut. Paham ya? Alhamdulillah. Baik. Kata beliau rahmallahu taala wa biqauli ma'al mubtada. Perkataanku tadi bersama mubtada. Nah contoh qoma fi qaulika, maksudnya keluar dengan ucapanku bersama mubtada, keluar contoh qoma dalam ucapan antum, qoma Zaidun. Coba perhatikan dulu, perhatikan qoma Zaidun, mana musnad? Mana musnad? Qoma. Mana musnad ilai? Hah? Zaidun, apakah itu koma khobar? Karena dia musnad. Kan tadi kalau dia musnad berarti khobar. Apakah koma di sini adalah musnad khobar? Apa pertanyaannya? Apakah dia khobar? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Hah? Hah? Bukan, kenapa? Karena tidak bersama mubtada. Paham gak ini? Jadi dia harus sempurna faedah musnad bersama mubtada. Artinya kalau ini kan bersama fa'il. Ini dia bersama apa? Fa'il. Berarti dia bukan khobar. Jelas berarti. Jadi kesimpulannya, tidak selamanya musnad khobar. Dia khobar akan menjadi musnad kalau dia menjadi apa? Kalau dia bersama mubtada. Jelas? Alhamdulillah, ini sudah jelas kalau di sini. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa hukmul mubtada wal khobar ar-raf'u. Hukum mubtada dan khobar adalah rafa. Hukum mubtada dan khobar adalah rafa. Iya. Nah, ini jelas. Sudah dari awal kita pelajari. Silakan duduk bapak-bapak yang kami hormati. Insyaallah kita akan ulangi lagi nanti kalau terlambat. Aslun. Wa yaqul mubtada'un nakiratan in amma au khassa. Nah, ma rajulun fid dari wa ali ilahun ma Allah. Wal abdun mu'minun khairun min musyrikin. Wa khamsu salawatin katabahunna Allah. Ini semua ada di mutamimah. Sebelum kita masuk ini matan, bahwa asal daripada mubtada adalah ma'rifah. Asal daripada mubtada adalah apa? Ma'rifah. Boleh dia nakira kalau ada apanya? Di mutamimah. Musawwik. Sudah lewat pembahasan kita. Di antara musawwik adalah kalau apanya? Kalau diawal oleh nafi. Paham ini? Boleh mubtadanya nakiro. Atau diawal oleh istifham. Boleh. Atau disifati. Dah? Atau diidofakan kepada nakiro. Empat musawwik disebutkan dalam mutammimah. Jelas ini? Ada semua beliau bawakan berupa contoh. Kata penulis rahimahullah ta'ala, aslun. Wa yaqul mubtada nakiro. Boleh mubtada berupa nakiro. Tapi kata beliau, in amma au khasso. Kalau dia bermakna umum atau bermakna khusus. Jadi kalau Ibnu Hisham, beliau hanya menjelaskan dua musawwik. Ulama yang lain menyebutkan banyak musawwik. Tapi beliau kembalikan ke intinya. Kalau dia diumumkan atau dikhususkan, kan itu saja. Misalnya nanti, di awal penafian, di awal istifham, nakiro setelah nafi, nakiro setelah istifham, umum. Paham ini? Atau dikhususkan, misalnya nakiro disifati, nakiro diidopakan kepada nakiro. Itu kan taksis. Paham? Ini lebih ringkas. Kapan dia diumumkan atau dikhususkan, sudah. Bisa walaupun nakiro menjadi mubtada. Ini paling pendek. Penjelasan dari Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Nah contoh, marojulun pidar, ini umum. Ketika ada nakiro masuk nafi, tak umum. Tidak ada laki-laki dalam rumah, artinya tidak ada sama sekali. Iya. A'ilahun ma'allah, istifham. Apakah ada sembahan bersama Allah? Artinya tidak ada sama sekali sembahan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Umum, sembahan apapun itu yang orang sembah, tidak ada. Tidak ada. Iya. Wala abdun mu'minun, disifati. Abdun mubtada. Boleh nakiro, tapi karena dia apa? Mu'min, disifati. Jadi khusus. Hamba umum yang beriman, jadi khusus. Iya. Khairun min musyrikin. Wa khamsu salawatin katabahunna Allah. Ini juga khusus, kan didopakan. Lima apa? Lima solat yang Allah wajibkan. Jelas ini? Itu musawwik, semua disebutkan satu-satu dalam mutamimah, tapi semua di sini dimasukkan dalam bentuk umum atau khusus. Jelas? Syarah. Al-asul fil asma, al-asul fil mubtada yakuna ma'rifah. Asal dalam mubtada dia ma'rifah. berasal dalam mubtada di apa? Ma'rifah. La nakirah, bukan nakirah. Bukan nakirah. Kenapa bisa bukan nakirah? Li'anna nakirata majhulatun ghaliba. Karena nakirah itu majhul, tidak ditahu kebanyakannya. Ketika antum bilang rojul, laki-laki, itu kan umum. Tidak ditahu laki-laki apa, siapa. Ketika antum bilang imro'ah, wanita, perempuan, kan umum itu. Paham? Makanya dia dibilang majhul, tidak ditahu. Sementara tujuan dari mubtada kan mau dikabarkan. Orang yang mau dikabarkan harus jelas. Harus apa? Jelas, baru kita beritakan. Kalau tidak jelas, tidak boleh diberitakan. Wal hukmu alal majhuli la yubid. Menghukumi sesuatu yang majhul, tidak ada faedahnya. Ketika antum bilang ini, rajulun qa'im. Tanpa ada musawi. Rajulun qa'im. Lelaki berdiri. Apa faedahnya menurut antum? Nah, ketika antum bilang begitu, rajulun qa'im. Lelaki berdiri. Ada faedahnya? Ada faedahnya? Tidak ada. Iya kan? Kenapa laki cuma dibilang laki berdiri? Tidak ada apa-apa. Tidak ada faedahnya. Tapi kalau antum bilang Ahmad qa'im, ada faedahnya? Ada faedahnya? Ada. Kita bilang, wih, kenapa itu dia berdiri? Paham kan? Paham kan? Nah, ada faedahnya kalau ma'rifah. Kalau nakirah, tidak ada faedahnya. Iya, Masya Allah. Ini kata beliau, alasannya. Wala juzu ayyakuna nakirah. Waya juzu ayakuna nakiro inkana aman au khosot. Boleh berupa nakiro kalau dia umum atau khusus. Boleh. Fal awal kekolika, makan pertama, maksudnya yang umum, seperti ucapan antum, ma rojulun fiddar. Wa kekoli ta'ala a'ilahun ma'allah. Fal mubtada fihi ma'am. Mubtada pada keduanya umum. Kenapa bisa? Li wuku'i fi siyakin nahbi awil istifham. Nanti antum akan pelajari di usul fikih. Karena dia terletak di susunan kalimat yang diawali penafian atau apa? Istifham. Akan dipelajari nanti. Di usul fikih, kapan ada kata nakiro? Terletak setelah istifham atau setelah nafi. Maka maknanya apa? Umum. Jelas ini? Itu nanti kita akan antum akan pelajari. Wastani kakuli ta'ala. Yang kedua, maksudnya khos. Seperti firman Allah Ta'ala wala abdun mu'min, hamba yang beriman, berarti khusus yang beriman, khairun min musyrik, lebih baik daripada musyrik. Wa qawli alaih salatu wassalam, khomsu salawatin katabahunna Allah fil yaumi wal layla. Lima salat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan dalam sehari dan semalam. Fal mubtada fihima khos, maka mubtada pada keduanya khusus. Likaunihi mausufan fil ayati, karena dia disifati dalam ayat. Wal abdun mu'min. Iya. Wa mudofan fil hadith. Dan mudof pada apa? Hadith. Antum sudah lewat di mutamimah. Paham? Bahwa tujuan idofah. Tujuan idofah. Iya, idofah apa itu? Idofah ma'naviyah. Paham gak ini? Karena dia litaksis. Kalau kepada naki, nakiro. Kalau kepada ma'rifah, litaudih. Untuk apa? Menjelaskan. Jelas ini untuk menjelaskan. Iya, sama hukumnya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala wa qad dzakara ba'dun nuhah, telah disebutkan oleh sebagian ulama nahwu, litaswigil ibtida'i bin nakira suwaron, untuk membolehkan memulai dengan nakira bentuk-bentuk. Banyak bentuknya. Wa anha ba'dul mutaakhirin ila najis ila nayyitin wa thalathina mawdi'a, sampai dihitung oleh sebagian mutaakhirin sekitar nayib wa salafin 33 sampai 39 mau di tempat. Nayib itu kalimat 3 sampai 9. Nayib kata 3 sampai 9. Salafin 30. Berarti kita artikan apa? Sekitar 33 sampai 39 bentuk. Wa dzakara ba'dhum annaha kulluha tarji'u lil khusus wal umum. Sebagian mereka menyebutkan bahwasanya sebenarnya kembali ke khusus atau umum. Falyata'ammal dzalik, maka hendaklah dia memperhatikan hal itu. Selesai. Aslun wal khabaru. Beliau lebih fokus bahas khabar karena mubtada gampang sekali. Wal khabaru jumlatan laha rabitun. Masya Allah. Di sini baru ada. khobar jumlatan laha rabitun. Khobar jumlatan, maksudnya bisa berupa jumlah, tapi ada syaratnya. Laha rabitun, harus ada pengikat antara mubtada dan khobar. Kalau dia berupa apa? Kalau dia berupa jumlah. Paham ini? Iya. Ka seperti Zaidun abuhu qaimun. Siapa yang mengikatnya ini? Zaidun abuhu qaimun. Mana khobarnya dulu? Mana khobar? Apa? Apa? Apa? Mana suaranya? Ulang. Abuhu qaimun. Mana robitnya? Itu ha yang ada pada hu, ada pada abu. Itu kan yang mengikat antara mubtada dan khobar yang berupa jumlah itu. Kalau tidak ada itu pengikat, kita tidak tahu kalau itu khobarnya. Soalnya kalau khobar mufrad gampang. Khobar mufrad kan pasti disandarkan kepadanya. Dia kan langsung musnad. Bang, dan kalau khobar berupa jumlah, sulit kita katakan ini kembali ke sebelumnya. Kecuali ada apanya? Robit. Di antara mengikatnya adalah domir. Paham? Di antara mengikatnya adalah apa? Domir. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara yang mengikatnya nanti adalah isim isyarah. Contoh, walibasu taqwa dalika khairun. Mana khobar ini? Mana khobar? Hah? Dalika khairun. Paham? Mana robitnya? Dalika isim isyarah. Karena menunjuk kembali ke sebelumnya. Paham ini? Bisa berupa isim isyarah. Yang kedua, bisa juga diulang lafadznya. Pengikatnya dengan diulang apa? Lafadznya. Contoh, al-haqqatu mal-haqqah. Bisa dikatakan hal pengikatnya di sini. Bisa juga dikatakan diulang lafadznya. Mana mubtada, mana khobar? Mana khobar ini? Al-haqqatu mal-haqqah. Mana khobar? Malhaqo. Paham jumlah? Mana robitnya? Ma, bukan. Iya, bisa katakan al, bisa diulang lah lafadznya. Paham gak ini? Siapa semua? Antum apa? Oh, Al-Korea. Masa? Siapa lagi contohnya? Antum apa contohnya? Al-Haqo. Antum? Siapa lagi yang Al-Korea? Sama saja. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Iya, sama. Ini robitnya. Wa Zaidun ni'mar rajul. Kalau ini yang mengikatnya, di antara pengikat adalah al. Di antara mengikat adalah apa? Al. Zaidun ni'mar rajul. Zaid sebaik-baik laki. Nah, laki ini maksudnya Zaid, laki tertentu, yaitu Zaid sebelumnya. Paham? Karena dia pakai apa? Pakai al. Illa binah, kecuali pada contoh. Artinya ini bukan sebagai pengikatnya. Kul huwallahu ahadun. Ini Allahu ahadun. Itu kan khobar. Paham gak ini? Itu adalah apa? Kata mereka khobar. Mana pengikatnya antara huwa dan Allahu ahad? Paham gak ini? Paham gak ini? Ahad? Tidak. Ini kata mereka tidak ada pengikatnya. Karena Allah, dia adalah huwa yang disebutkan tadi. Paham ini? Tidak perlu pengikat. Tidak ada pengikat. Jelas ya? Jadi asalnya ada pengikat. Lihat syarah. Ayyakul khobar jumlah. Iaitu khobar bisa berupa jumlah. Murtabi totan bil mubtada'i birobit. Yang terikat dengan mubtada dengan pengikat. Min rawa bito arba'atin. Dari empat pengikat. Yang disebutkan tadi. Akan diulangi. Di matan tidak disebutkan. Di syarah belum bilang. Aduha domir, salah satunya domir satu. Ini yang paling banyak sebagai robit. Yang selalu menjadi robit adalah domir. Wahul aslu fir robti, kata beliau dia adalah asal yang mengikat antara mubtada dan khobar kalau berupa jumlah. Kakaulika seperti ucapan antum, Zaidun abuhu qaimun, fa Zaidun mubtada awal. Maka Zaid mubtada yang pertama, wa abuhu mubtada tani, abu mubtada tani, wal ha mudhafun ilai. Dan ha di situ mudhafun ilai, wa qaim khobar al-mubtada tsani, Qa'im adalah khobar mubtada kedua. Wal mubtada tsani wa khobaru mubtada kedua dan khobarnya khobar mubtada al-awwal. Khobarnya mubtada yang pertama. Paham amat? Warabitu bainahuma ad-dhamir. Pengikat antara keduanya adalah siapa? Dhamir. Atsani yang kedua al-isyaratu, isim isyarah di antara pengikat. Kaqoulihi ta'ala walibasu taqwa dhalika khairun. Falibasu mubtada wa taqwa mudhaf ilai wa dhalika mubtada tsani wa khairun khabar mubtada tsani wal mubtada tsani wa khabaruhu khabar mubtada al-awwal. Paham? Paham itu? Tidak perlu terjemah kan? Ini diulang katanya itu. Iya. Paham? Konsentrasi penuh. Wa rabit bainahuma al-isyara. Pengikat antara keduanya adalah isim isyara. Jelas? Asalit yang ketiga, i'adatul mubtada bilafdhihi. Dengan mengulang mubtada dengan lafadznya. Paham? Cukup dengan mengulang apa? Lafadz. Iya, itu namanya pengikatnya. Pengikatnya. Nah, contoh al-haqqatu mal-haqqah antum. Oh, berarti di atas salah. Paham kan? Iya. Berarti di atasnya antum apa? Salah. Jelas saudaraku? Alhamdulillah. Falhaqatu mubtada awal. Wa ma mubtada tsani. Wal haqqu khabar mubtada tsani. Wal mubtada tsani wa khabaru khabar mubtada awal. Wa rabit bainahuma i'adatul mubtada bil abdi. Jelas? Jelas ini? Jelas. Alhamdulillah. Hah? Mana-mana? Iya, siapa yang bilang sebut? Cuman saya yang bilang. Pengikatnya bisa pengulangan lafaz atau bisa dikatakan apa? Al. Saya Ismail. Kalau Ibn Hisham tidak sebut. Pak Ismail? Mohon maaf Ismail. Saya yang sebut. Kalau Ibn Hisham pengulangan lafaz. Jelas saudara? Salah satu disebutkan. Jelas saudara? Iya. Jadi jangan protes Ibn Hisham. Saya. Alhamdulillah. Ar-Rabi yang keempat. Al-Umum. Ya, umum. Yaitu ini karena adanya al. Karena al masuk pada nakiro apa? Menunjukkan mana istigrob. Jelas ini? Keumuman. Artinya masuk sebelumnya ke setelahnya. Masuk sebelumnya ke setelahnya. Nah, contoh. Zaidun ni'mar rajul. Zaid sebaik-baik laki. Zaid termasuklah laki. Dari mana dia masuk? Kenapa Zaid bisa masuk ke laki? Karena adanya apa? Karena dia umum. Masuk juga diantaranya siapa? Zaid. Sebagaimana Ismail juga masuk. Kalau seandainya disebutkan. Pak Ismail. Alhamdulillah. Ya. Fa Zaidun mubtada. Perhatikan baik-baik. Wa ni'mar rajul. Jumlah. Ya. Fi'liyah. Khobaruhu. Kenapa dibilang jumlah fi'liyah? Karena ni'mah. Ni'mah. Berdasarkan pendapat yang kuat dia adalah apa? Fi'il. Berarti ar-rajul apanya? Arojul apanya? Fa'ilnya. Jelas enggak itu? Yaitu fi'il fa'il dia. Jumlah fi'ilnya fi'il fa'il. Iya. Khobaruhu khobarnya. Mubtada tadi. Warobit bainahum al-umum. Ia mengikat antara mubtada dan khobar adalah karena apa? Umum. Wadhalika li'anna al. Demikian itu karena al. Fi'rojul pada kata arojul. Lil'umum. Untuk menunjukkan makna apa? Umum. Wazaidun fardun min afrodihi. Zaid termasuk jenis dari jenis lelaki. Zaid adalah salah satu dari jenis laki-laki. Fadakhala fil umum. Sehingga dia masuk di keumuman kata ar-rajul. Fahasala robtu. Maka terjadilah robet itu, pengikat itu. Jelas? Jelas ini? Wahada kulluhu. Idza lam takunil jumlatu nafsal mubtada'i fil ma'na. Tapi ini seluruhnya apabila jumlah itu bukan mubtada itu sendiri dari sisi makna, seperti ayat kul huwallahu ya ahadun, kul huwallahu ahadun, Allahu ahad, ini kan nafsu huwa bukan yang lain. Paham ini? Katakan dia, siapa dia? Allah, ahad. Paham? Paham ini? Berarti ini khobar berupa jumlah adalah apa? mubtada itu sendiri. Paham? Kalau begitu modelnya, tidak perlu ada robit. Paham ini? Paham gak ini? Kalau khobar adalah itu mubtada. Jelas mubar. Hah? Jangan terpaksa. Kalau belum bilang. Sudah berarti? Yakin? Jangan salahkan saya nanti kalau tidak paham. Hah? Ya. Jadi Allahu Ahad itulah huwa. Paham gak ini? Itulah apa? Huwa. Nafsul mubtada. Iya. Maka ini secara maknanya, secara apa? Makna. Fa in kanat kadzalika lam yuhtaj ila rabbit. Kalau seperti itu tidak butuh kepada rabbit. Kalau seperti itu maka tidak butuh kepada siapa? Tidak butuh kepada rabbit. Kaqouli ta'ala kul huwallahu ahad, fa huwa mubtada. Wallahu ahad mubtada wa khabaru. Mubtada dan khabar. Wal jumlah khabar mubtada al-awwal. Jumlah ini adalah khabar mubtada al-awwal. Wa hiya murtabithatun bih, dia terikat dengannya. Kenapa? Li'annaha nafsuhu fil ma'na. Karena itu dirinya dari sisi makna. Huwa adalah Allah. Secara apa? Secara makna. Li'anna huwa bima'na sya'an. Kan huwa bermakna sya'an. Sesuatu. Sesuatu ini siapa? Allahu Ahad. Paham gak ini? Sesuatu ini siapa? Allahu Ahad. Iya kan? Ketika kita berkata, huwa Zaid. Huwa siapa dia? Sya'an. Siapa itu? Zaid. Ketika disebutkan baru jelas. Faham? Sama dengan ini. Huwa sya'an. Sesuatu. Ketika disebutkan khobarnya baru jelas. Allahu Ahad. Berarti sya'an ini tadi apa? Allahu Ahad. Jelas ini. Secara makna sama. Iya. Wa ka qawli wal jumlatu hiya nafsu sya'an. Jumlah itu itulah sesuatu itu tadi yang huwa. Wa ka qawli alaihi salatu wasalam afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Yang paling utama yang saya katakan saya dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Iya. La ilaha illallah. Ini mirip. Mirip dengan tadi. Mana kemiripannya ini? Mana kemiripannya ini? Ya? Dia kan belum katakan. Yang paling utama yang saya katakan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Paham ini? Ini la ilaha illallah anggaplah pengkhabarannya. Dari apa yang dikatakan oleh nabi. Paham? Apa yang dikatakan? Itulah la ilaha illallah. Apa pengikatnya? Antara nabi dan sebelumnya. Antara ucapan ini dan sebelumnya. Tidak ada. Karena itu adalah nafsu yang diucapkan. Iya. Sama dengan diucapkan. Mirip. Tidak perlu pengikat. Iya. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala aslun. Kita akhirkan ini karena panjang. Dia, siapa dia? Nah.